keramat istiqamah itu adalah Tuhan memberikan adalah bidadan wajah. Adapun supaya sempurna martabat orang beriman yang awam ini adalah menjaga adab-adab iman tersebut. Napa wajah iman kabama amal syariat wal lafzi nawal kafu atau pada amal wal kafu amanahan yaitu mengamalkan suruhannya dan berhenti dari perjahat lima baharau wabapam luar dan dalam beratnya dalam kalau luarnya sembahyang sempurna, zakat sempurna, haji sempurna, puasa sempurna, syahadat sempurna, di dalamnya ini pahiria emiter jahat buruk sangka takabur penyarikan apalagi angin dan medan banyak di dalam ini harus bersih dua-duanya lamun tidak ada iman derajat yang pertama aja sudah sulit apalagi yang bunyi udah aja kemana aja makan ada Tuhan obatnya jalan sama tidur itu kurang ngurin tuh panjangnya nandang ini aja nanti apa mini kan keluar dari rumah apa pakaiannya anak bikin-bikin di jam sana kalau nama kan apa pakaiannya tawa kamen jalan apa mau jam-jam ini baju lembak di kedua ini tawa apa telepon buat bulan bulan handphone macam macam anak seorang lakukan dengan nangut pun guna bulan ke sana berpacaran mungkin nampak sudah kan di sana tu di ambil ini macam mana gimana dalam lapan oleh istiqamah sehingga ia tetap mengajar suruh menjadi dalaman makin dan dohirnya pahuna nikah sama makinan hakok baru maranya kurang beriman 100% martabat yang kedua naik sedikit tinggi sedikit dalam sejauhnya ini taharap dia pada dengan ini anak-anak Tuhan yang masuk waktu berkidamah ini orang alim ini wahyat yasirin jadi lulusan anak wajah berbiar iman asin mulkohin yaitu mencari dalil dan bukti akan apa yang diimaninya baik baik saya maupun buruk jadi orang orang ada kitabnya apabila ini begini nah kitabnya nah kitabnya nah ahli kitab orang orang namanya ulama saya berubah ini urus alami maka kita tak kena salah dari semenjali dari urus alami kita tak kena salah nah kitabnya ada dalil itu orang wal ilmu sifatun tantasyuni dihafai oleh dia arti ilmu itu satu sifat yang jelas dengan dia isi daripada sesuatu nah karena ilmu tak mengetahui isinya isi sesuatu ada yang kotaknya aja sampai ke dalamnya kotaknya intisah sempurna sebagai terbuka yang sempurna tidak ada kesamaran sedikit pun luar biasa ilmu ini layak yang menafiyah tidak sama sekali ia menerima akan lalawanannya walayak balik pastika dan kadang menerima akan lagu-lagu lagi walaikya bersama indah Allah musibah pada ketika datang lagu-lagu itu ujar kita mana-mana kalau orang alim itu mantap sebab ada dalil bertulis mantap ya kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim dalilnya tuh aliklah minta hukumnya rupa alamatnya doma lestemah matada lestuhabisan apa disini berat iya nah itu orang alimnya terhadap ilmu mulianya ada enggak namun alhamdulillah orang-orang kampung kalau kalimah ngapain ini ada yang mengatakan ke atas kalau mengatakan ke bawah ada kiri kanan ada ya kalimah aja itu kan bapak gagal kanan mata di situ Tuhan. Alhamdulillah jalan kahana di paling maizun. Hanya ada tahunya ilmu Allah banyak. Benar-benar kita ini. Patin yang jangan mudah kalau kita lawan anak ayah. Ya kayak istilahnya pakai yang entara, pakai orang yang gila. Bintang-bintang angkat siapa yang patut? Misalnya ini secara tinggal patut, lalu malah kayak bintang angkat di sini, tanpa orang langsung. Kalau masih bisa kita berkawanan lagi, ini bisa kita pandang sombong, enggak. Cuma seorangnya sudah kurang, bakawan yang kurang, menunjukkan kurang-kurang. Jadi kalau sudah kurang, bakawan lah, nang labis, itu aja lagi. Nang labis, ya, selain pada Allah. Itu aja lagi, jangan tahu maka aja. Wadari kasar berkifayah adalah pas. Maka ujian sering tidak mengenai panggung kifayah yang dari situ dalam kampungnya dan alim. Ini itu yang mengajar itu. Nah, kami yang sikung itu, gimana sekerok? Kalau kamu ajar lagi pada sunyi berat-rahat. Apa sikungannya di sini? Nang alim di kampung sikungannya lagi. Sekerok-sekerok? Iya, enggak. Wa kamar hadir iblah dan murahati ada dia. Balmula kesempurnaan martabat yang kedua ini ulama ini yaitu menyempurnakan adabnya. Apa arti adabnya? Wa yajab yang dari dulur wa ilama yang dari dulur wa surur, yaitu jangan ikut serta memikirkan dunia ini ayat dibilan kepada akhirat saja. Ujar dulu, nyaman nang di dunia. Kali hari di dunia, bahkan apa mungkin kalau dia pulang, lama sudah seorang tak ada di laut, mana pemikiran laut ulang. Aturannya kan kalau seorang di laut, ni laut rumah mana? Kalau seorang di laut lagi, kan dipikirkan dapur. Sebab seorang bagong, ada apa? Ia seorang di dunia, mana mungkin kalau dunia pulang? Aturannya pikirkan bagong mana ya, saya. Ujar guru kata kita, maka sering lawan-lawan tidak lama lagi. Wah ini merasa kan bahasa ini dalam buruk, bahasa beliau sayang orang bahari itu, orang bahari itu bahasa sayang yang pengurun sayang. Dijuluki lihat presiden sudah sombong mata. Guru juga masa sombong kan bahasa lawan, salawat ulang lagi di Jakarta. Putih aja ya, bagaimana kita mensalawat di pasang, kan mereka salawat ulang, ngap-ngap kedua kali. Fahwal isam bakalina, apabila inya sudah kalim, lalu hatinya ke akhirat. Ke akhirat kan, ya kemakan adalah dianggapnya makanan itu makanan surga. Ya kami minta dianggapnya minuman-minuman surga. Daripada hatinya itu rasa kasih itu sudah. Perasaannya rasa kasih itu hatinya. Itu baru diberikan tekal ulama warahmatullahi wabarakatuh. Ujali kita kira. Kala ta'ala wa kala hadiatul ilmu wa yaitu jawab Allah khairul dan aman dan suara. Pada ketika Harun berjalan membawa anak kunci tokonya berapa anak kuncinya bahwa ribuan dan anak kontam membawa anak kuncinya aja berapa tokonya enggak berapa isinya sejenisnya lalu jajaran anak kuncinya ya laikalan minta maaf tiap tahun innahu la bihamdin azim. Ujau dong mbak hanya untung bantah Harun menurut ya kak undas ke Harun bantah entah ini. Qala alladziina utul 'ilma ujarun 'alim ujarun guru wa ilaikum asyan wa sudah dapat kebaikan madanya itu kada akhirat kan luput pulang alim kada sedih kada asyan ujarun kalangan kasihan dah Allah wa ilaikum asyan dah Allah jawabullah khair. Surga yang lebih baik daripada yang dibawanya karunia. Tapi siapa amannya? Liman amana wa amal sholeh. Siapa yang beriman, ba'aman dan sholeh. Ya Jadi tuan guru memandahi anaknya, jangan tertipu dengan anaknya. Yang lebih baik-baik itu adalah surga. Al-Martabatul Salih, nomor 3. Martabatul Arifin Ahlul Khasyi Wasyar. Ini martabat orang wali, yaitu pada berdalil lagi memanamatannya di suci Tuhannya. Ah, ini orang wali ini. Wadalika khair wajib tidak ahad ini kada wajib hukumnya. Nang wajib dua macam jenis dari dia. Nah ini kata ini anugerah, anugerah. Ini anugerah ya bintang lima teman anugerah aja dari sini amat jualan. Jadi di balik lima tahun amat tuh dia berjam jam sudah. Bajunya udah pakai ya, ya Allah. Mana bintang lima ini sudah pakai ya, lalu kemana mereka? Simpannya lah. Kalau wajib wajib itu saya sendirian telah terkesan dia karena ini ada kawah usaha ada kawah ikhtiar ini semata-mata anugerah ujaran ibu bapa Aidrus al-Ajabi dari Mulaban hadir mawahir laisat bermaksud seminyan yang melihatkan unda ini nak kasih lihat unda ini macam-macam itu seminyan bukan usaha unda kembali yang Allah ini haji Allah ya hasidin ya hasidin hai orang-orang hasud dalam hidup dan terik. Jadi menyaman yang mahir orang menangkai ini ke diri Allah Ta'ala jangan itu yang kebasa kita ini saya itu mahrum lagi lelfar luka kawati setiap majlis apabila ada unda rami majlis mereka baru wibawa tapi minta ke anda sama orang-orang mulia hanya tapi saya dipadakan tapi itu adalah kembalian Allah. Wa inna ma huwa bihasabil mawahib wa sabqil abdar. Hanya sana ia adalah mengiring balian Allah dan takdirnya yang sudah terdahulu urusannya. Na'am huwa rizqun maqsum ya saya bisa rubin wa jawari sabab. Bisa juga disebut itu rizki. Rizki yang dibagi Tuhan bisa dicapai dengan sabab, rizki bisa kada. Nah kenapa? Orang yang unjun membawa apa? Jopong. Lalu bertanjak jopong. Bertanjak jopong. Unjunnya pak penyusit itu usahanya. Sekali pak penyusit itu uang yang lain melihat awalnya penyusit meluncak cabut dalam jopongnya juga. Nah ini kan ada usahanya. Dapat buah sekalian ya. Nah itu contoh jagoan banyak kita kan ada nama contoh tapi perlu contoh contoh itu perlu muncul nang diungin biasanya diusai kalau mbak nah bumpen macam-macam nah ini mencet jawab mau kagak nah mencetnya nih hasil kebelasan tulisannya ada menyakan nak ada berbuat jaya dan menyerobot pada kata nak. Wabi falatin mereka kalau dalam saya berdoa bisa juga ada. Kalau berdoa doa di bari barang, berdoa di bari barang bisa juga. Nah ya kalau kita gamak ya, kalau berharap di gamak kita jawab ya. Sekalinya kalah lagi. Ini ada orang yang sunyi berhari datang menetap murah sunyi orang lemak bubur kacang sop bagi coklat agak lu tengah anak jenuh duit lembur berawet jala jadi orang yang lu sunyi ini kada pernah aku juga kada suah yang biasa ada yang bubur kacang yang bergula ini bubur kacang yang mbak sop sekali melihat jalan di orang lah orang masanya 42 orang lomboknya 42 orang menunjuknya 42 ya aku ada sebuah aja sekali ini kalah kalah sekali ini aku ada sebuah aja sekali ini kalah artinya habis saja liga mati tadi jadi besok lah yakin yang hikmatul ikhtiarat atau wasilah bila asbab ilham sababatihah wal mujahadah. Tetapi hikmah Allah menuntut supaya kita menjalani sabab kepada musababnya. Ya kan? Maka yang melakukan mereka ya Allah ada sebuah kurang tangan. Nah itu sudah wajah Allah itu disayin sabab. Namanya wa illam takun sabban sanalikun tidak ada ia di asbab kondisi kita sudah dia melakukan. Abi sabab itu ada walaupun ini itu pada memberi bekas dua. Usaha ikhtiar ada walaupun kalian ada bekas dua. Mentor. Banyak-banyak kalau orang memang barang aja di rumah. Ya kalau sekalinya mungkin. Orang yang bilang menyatakan sejen di bawah secoretan. Nah dapat makanya dana. Banyak-banyak orang yang berusaha bilang ya Allah. Sekalinya betan lu boleh kenapa harus tuan luar mandulah ya kalau hasil urusan Allah Taala meminta jadi bahia itu susah bapak bu sababun muasirin ilaiha ilal martabah laliban bangka banyakan nyata ada dua perung dulu natu alam kaya nyambuk ada gantongan ramanya yang kelihatan ya Allah di kampung mungkin orang kawanan di kampung sekalinya hari di pintar aja terapkan situ di istana terpisah dengan kawan terpisah dengan kumpul dan lambang mendeta dengan malam lambang ya Allah kalau lagi yang kita asal serdang anak sudah anak ulung yang bisa sekolahan sembahyang sudah di sini nah gak kawin akarnya ayo aja kawin akar lawan gak banyak lima kawin itu nanti banyak tadi yang dijamat ya lalu hamnya lima hamil jarajat kalau aku mau kemana aku mau kosongnya coba ujiannya tapi saya senang orang ini mengerahkan hamil maka mata anak kemarin ini intuha aku tahu saya pulak aja kalau kamu kerah 35 tahun ada kan yang makan berundang sana kagak ada kan marina kagak ada kan sepupu kagak orang mahadis mujahadah nyata makanya sudah sampai wajahnya karena kita kebingung itu juga siapu alam kesempatan kalian orang membawa alham tak keluaran sering kita sudah baca Quran sudah nyala gitu waktu malamnya pulang sama laman seharian ada amatuhnya orang baca Quran gitu kita mulai ke sana melihat keadaan ini aku manusia sini manusia tapi berlawan sini baca Al-Quran berapa sebab dalam baca Al-Quran sampai dapat menemui diri juga kata sebut kita sendiri rezeki seperti kita bersabab pada menghasilkan rezeki artinya usaha namanya tabul harap tanggil balas wabil hazi yasutus tamam wabil bari yasutus fatwan wal wujud tabul harakat tanggil balas maka dengan kita berjalan bergerak maka turunlah berkat apabila kita bergerak turun berkat apabila kita berusaha ada penghasilnya ya kan sekurang-kurangnya orang yang bergerak itu oleh paloh itu sekurang-kurangnya atau orang yang bergerak lagi ada panah jadi buru-buru ada panah bawa-bawa berjalan ada panah lagi hilang panah hilang dokter ada kaku urat-urat ada kaku pambil harakat tanggil barakat pambil bergerak timbul barakat bergerak sembahyang sampai cerorokan istirahat selawat berdoa kepada hidup bilangnya ada usaha kita ada berkatnya lama kita gulung aja nah ada juga berkatnya napa yuk mantap di situ ada karunia bakas diri masih wabil hadiah itu sama dengan keadaan digoyang-goyang batang kayu gugur turunnya anak buahnya gugur buyang aja gugur buahnya minyak buahnya yang gugur juga wahidnya gugur Wabir-bir iya serupat huwal wujud dan dangdang tetap hasil orang membukakan langit itu huwal wujud dan kita kalau masuk tetap aja siang malamnya tetap aja ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah di hadirat Allah. Wa amal ajizu pada unat ini. Adapun ulang yang kada mau berusaha itu penyakit yang kada ada obatnya. Pengalir ada obatnya dapat tahu pengalir fungsi dan pengalir. Anda ada sepengalir wannya. Bahagian yang tolong lain kan bukan damah. Alam alhamdulillah ha bahwa sulaman yurtaqa minim huma ilaiha dan martabat ini didahulukan atas yang dahulu sebelumnya maka dua sebelumnya itu adalah tangga yang naik dari kedua-duanya kepada yang ketiga ini salah baca wa ma yurtaqa illa alladzina sabaru wa yurtaqa ala duhawdin amin tidak bisa mendapatkan surga kecuali orang sabar tidak bisa mendapat surga kecuali orang mendapat bahagia yang biasa. Paham yang berkabar lainkan yang pandangan adalah mengapa bahwa sulaman yurtaqom humaidah wa mambaya al-usul hurman usul ini kaidah wa mambaya al-usul hurman usul barang siapa manusia siakan yang wajib niscaya di ditegah ia sampai kepada Allah. Kutala busyain inggali babi muhal menuntut sesuatu bukan pada tempatnya mustahil mendapatnya. Anak mencari sesuatu tapi ada di tempatnya ini bisa terlebat intah alhamdulillah hari ini tamat kitabnya nih ya kan insyaallah pada hari minggu yang akan datang kita mulai membaca kitab pula suatu tasawuf karangan Imam Ghazali dan kitabnya belum datang lagi masih dicetakkan banyak kali insyaallah dalam minggu ini datang lagi insyaallah minggu akan datang di bagus mungkin ada orang dan 20 ribu ada pada waktu kitabnya itu jadi laulang dengan banyak masalah mahan minta ampun maaf minta ditolong berhalal dan kita doakan berhalal selalu mahan selamat panjang umur kalau Rasulullah SAW abang laku tuan wa nabi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.